Mulane makna di Quran itu macam-macam. Lah saiki iso mung goblok. Angger gak makna eksplisit gak diterima. Ini udah eksplisit, makna dari mana ini? Qurannya mana? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wong nak ngalim tenan iku makna Quran yo ono eksplisit, ono implisit, ono makna mafhum, ono makna mantuk. Bari kuwi iso ono tafsir isyari. Jadi tafsir macam-macam. Kayak Pak Quraisy Shihab, spesialis nafsir atas nama Lubot. Wis pinter pong gaduh-gaduh men. Pak Quraisy Shihab kadang kula ya ora cocok, tapi kula ya hormat dene wong alim. Pokoke opo ae digaduh-gaduhno perkara madatul kalimah. Madatul kalimah iku kosakata. Yo akhire yo gaduh. Misale ngaten. Aku kadang kudu guyu, tapi kula seneng. Seneng kuwi beliau, ya ya wong alim wis putune Nabi. Tadabur maknane niki apa Mas? Nek cara mikir kan. Mikir iku saka kata dabaro. Tadbir maknane mengatur. Tadabur mikir. Jadi agar madatul kalimat dal barok dabaro maknane mikir to ngatur. Tadbirul ma'isyah berarti ngatur kehidupan. Mulane la ciri utama mikir iku delok guri. Delok guri wong aja delok ngarep tok delok napa. Mulane barang buri jenenge dubur. Waduh, gaduh-gaduhan kok kok. Iku mulai keberatan. Tapi yo dene wong alim, kula ge bangga Indonesia punya mufasir gak bagus. Tapi yo masuk ae. Wong aku lah termasuk tim tafsir, guys. Mesti guyu anggar beliau sing rumusno mesti. Misalnya dene nafsiri waqfit janaha kalim ini sing tengene iki. Waqadara buka Allah tak buju terusannya terus waqfit laguma jana hadzulli minar rahmati waqur rabbir hamguma kama rabbayani. Dan anak siri ya gampang waqfit laguma jana hadzulli itu jana itu sayap, sayap itu untuk melindungi, ibarat ayam kalau melindungi anaknya itu dilindungi dengan sayap. Kedua sayap ya kamu dengan orang tua kayak seperti itu melindungi dengan sayap. Pokoknya ini so gaduh-gaduh pokoknya luwak terus. Ada ulama yang spesial tafsir isyari kayak Hikam itu spesial tafsir apa isyari. Mau itu semua Quran dia menangkapnya dengan isyarat. Itu nggak ada lafadznya sudah lebih canggih lagi sudah. Yaitu kalau Pak Quraisy Shihab profesor yang arah Hikam itu sudah di atas profesor. Andai kan ada gelar. Malah itu lebih apa ya lebih jelimet lagi dan itu nggak bisa dielmoni. Nah, yo modelnya itu daftar walise, supaya wali lagi. Itu misalnya begini. Tapi itu nyata, tak contohkan. Fawarob bisama iwal arudi, innahu lahakum mislama annakum tantikun. Demi Tuhannya langit dan bumi, bahwa kepastian janji Allah itu hak. Demi langit dan bumi, demi Tuhannya langit dan bumi, bahwa janji Allah itu hak. Itu orang-orang yang tafsir isyari langsung bilang, ini pasti Allah sedang murka. Man dzalladzi akhdhabal jalil hatta alja'ahu ilal yamin. Siapa yang bikin Allah murka sehingga Allah dipaksa sumpah? Misalnya saya punya utang kamu terus kena nagih saya. Gus utang saya bayar. Oh iya sesuk. Sesuk ditagih lagi sampai 3 kali. Pasti saya atas nama emosi, wallahi besok saya bayar. Kalau kamu enggak dipercaya orang dan Anda tersinggung, pasti spontan sumpah. Wallahi begini. Kalau Allah pakai redaksi sumpah di Quran, artinya Allah sedang tersinggung. Lah itu tafsir isyari, tahu. Mulane kena dititahani anger ayat kok dimulai sumpah, mesti Allah duka. Mesti ana Allah apa? Duka. Mergo sumpah itu wis dalam kondisi emosi yang bersumpah berarti ana duka. Kowe iso pacaran baik-baik saja atau ambek anak baik-baik saja ujug-ujug sumpah. Tapi nak bab anak njaluk duit, Pak, njaluk duit sesuk. Tenane, Pak. Iya, iya sesuk. Tenane biasanya iki jenengan bodoh ni. Wah, wis mulai sumpah. Nah, itu tafsir isyari, lebih jelimet lagi. Nah, itu orang-orang isyari tahu ada sekian kalimat yang enggak ada kaitannya dengan makna, tapi orang isyari tahu. Makanya orang-orang isyari tahu kapan kiamat. Mereka tahu kapan kiamat, kapan terjadi goro-goro, kapan akan terjadi neraka. Ya persis. Kulo nu de buyut, nyeta se bae balek man jene Mbak Musid. Niku saged ngitung falak kapan daun itu jatuh. Piye iki? Mulane kulo ngalem ya ana pantes e buyut kulo ge iso ngalem. Buyut tem kan ra iso. Dadi yo ana elmune ngene. Makanya falak iki iso diitung. Rian wong ngitung falak ora ono astronomi ora ono. Ora ono teknologine tapi saged. Bahwa bumi itu begini, pola matahari begini, maka ini musim kemarau ini wayahe gerhana, lama gerhana sekian di sisi ini itu bisa di. Karena itu tadi, mereka dengan isyarinya itu bisa menangkap alam. Ya gue saiki serah iso. Saiki wong tafsir tekstual wis gegere ra kawon. Nerjemah Quran wis kangelan saiki. Ana wong mubalig mung nganggo terjemah iku wis mlentene ra karuan zaman akhir. Ya Allah, ya Allah. Riyen mboten wong ngalimu sampai roh tafsir isyari. Dan saiki alhamdulillah Indonesia itu sing kathah yang ngalim. Kathah sanget. Mulai sing punya gelar sampai yang enggak punya gelar itu banyak sekali. Dia paham ya tentang tafsir isyari. Ada tafsir yang berdasar wakaf. Nah, itu kalau ada kitab kata. Dan saya termasuk mufassir yang setuju dengan teori tafsir itu pakai kotak-kotak itu wakaf. Wah itu kalau yang fanatik bisa solusi betul. Misalnya yang ini kalau tonton nomor, soalnya nama niati ngaji mon. Biye-biye di antara keunggulan Quran balagoh, balagoh itu nilai sastranya nak voting. Misalnya kalau tonton nonton Yasin, misalnya sing gampang Yasin. Fala yahzunka qaulukum inna na'lamu ma yusiruna ma yulidun. Nah di mana ini kan fala yahzunka mongko aja nyusano ka ing sira Muhammad apa qaulukum pengucapane kufar. Muhammad kamu jangan dibuat risau oleh komentarnya orang kafir. Itu menurut orang-orang alim itu harusnya wakaf. Karena setelah itu tidak pengucapane wong kafir, tidak perkataan orang kafir inna saat amne ingsun Allah na'lamu ma yusiruna. Jika kalau antar orang alim ni tanya orang alim orang itu wakaf taura. Falah zungka kauluhum inna anak lamu. Kalau kamu wasalkan kesana inna anak lamu pengucapannya wong kafir. Padahal inna anak lamu itu wis ngendikane om. Ada lagi misalnya tentang Zulaikha. Yang sampean dengar tentang Zulaikha gimana? Dia sangat menginginkan Yusuf mau berhubungan intim. Sepakat ya? Zulaikhanya loh ya. Yusuf agak ingin, tapi karena bawaan manusia, tapi tidak sampai terlintas zina. Mau rowong ayu, setengah baya, blodor, jenenge wong lanang, rotok kepikiran. Tapi ora terlintas zina. Mau kepeksane kepeksa, itu kayak Mustafa lah, rowong ayu itu serang arah niat zina. Ya ora niat sahabat, tapi jenenge wong lanang normal. Ya kepengin. Itu andekan kamu itu bisa. Ayat seperti itu solusinya satu, yaitu wakaf. Makanya ulama ada yang baca gini. Walakot hamat bih wakaf. Pakai lam, pakai kot. Walakot hamat. Lan teman-teman nejo sopo Zulaikha. Banget kepinginnya bih kelawan ngasih lo Yusuf. Wakaf. Terus wahamma biha laula arro'a burhana robbi. Yusuf pun ingin andai kan tidak tahu burhana robbi. Berarti mafhumnya bih. Yusuf ya sahabat, tapi andai kan tidak tahu burhana robbi. Berhubung tahu, maka tidak. Nah tapi wong-wongmu macane Quran diabrak kae. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula cara kula krungu waduh kacau. Tapi masa wong semaan kon kaya kula kan kacau. Sedang sing nyemak kesel. Walaqad hammat bi waqaf. Wa hamma bi ba. Wes gore wangi ngono kok sing nyemak yo ora paham nek ngalim kan yo rugi. Apa yang ke ilmiah sing dianggap yo ora paham. Tapi kita sebagai orang yang tahu, di antara solusi mengurai Quran, sebetulnya ada solusinya, yaitu kalau Anda wakaf secara benar. Yang mulanya jadi alim tafsir, yu angel tenang. Saro pelot yang Indonesia, yang dokter tafsir, teng Al-Azhar, selesai itu namun kali. Pak Kuresia, Pak Kusyufur, Putrani, Bang. Toro ke sekolah, yu rakasih. Aku yu angel tenang. Angel tenang. Kulo iso yo perkara ini baru kayak bapak bapak kulo maksudnya wes bapak kulo nyanyi uang alim jadi yo roto pantas yo roto iso nih roto pantas jadi kulo rapat di sana sekolah mulai alit kulo nak sekolah gue ragil dan itu tularan anak kulo nak sekolah gue rapat di kulo kulo akhir nggak mau anak kulo takkan sekolah gue mesti ibu kulo nggak mau tapi aku di sini seneng sekolah wah loro jadi anak kulo gue yo do pinter tapi nak sekolah gue rapat di kulo waduh menengahnya belum nak ngerti sih, wah serempet. Tapi coba rasanya sekolah terus gak pinter, aku keliru, parah nanti. Jadi fahami Quran itu saja nih diantara solusinya nih, aku wakaf. Jadi misalnya ono wong kok wakafnya dan walakot hamat bi wakaf. Lawa hamat bi aku laula arroa burhanan wa. Ketika Yusuf mulai terlintas seneng Zulaikha, ada gambar Nabi Yakub Yusuf ditabuk. Barang ditabuk, manine Nabi Yusuf kejar-kejar liwat gijine Nabi Yusuf. Artinya meh kepikiran seneng Zulaikha lagi meh ditabuk bapak. Aku ora ono sing nabok, lha iku sing perkara. Dadi wong nak nabi wis kabundut telah adol, lha iku jek nyekseni anak. Roh anak ya ape maksiat ambek ape ditabok. Padahal yo atuh Yusuf ning Mesir ape ning Kanaan. Lha kowe bapak emrong kilo wis ora. Yo alhamdulillah. Yo ora iso isin ora nabi, ora kudu. Jadi nak keramati tiang-tiang top kata Habib Fakih Mukodam tiang alim, alim. Saking alime beliau wong dan darah ini bukan Habib, darah ini Fakih Mukodam. Padahal tiangnya ya Habib. Ini Muhammad bin Ali, ya Habib. Tapi wong darah ini Fakih. Ini ku sak alim, alim Fakih. Nama darah ini Fakih. Ini ku nak gerak. Jadi nak khali Nabi Hud. Teng Yaman ada khali Nabi Hud. Nak ruah. Ya khali Nabi Hud itu bulan Sabar. Ya khali Nabi Hud itu bulan apa? Sabar. Nanti Nabi Hud ini tiang Yaman. Dia namanya Ad. Wa ila adina khawm apa? Berhubung Nabi Hud itu khali Sabar. Terus wali-wali Indonesia itu rata-rata ke Yaman. Akhirnya wali-wali Indonesia nak kirim dungo itu Sabar. Sabar mergoti padaknya Nabi Hud. Bahasa Jawa ini. Ruah. Ruah mergo sayid-sayid sing alim darani roh itu arwah. Arwah kena ilat Jawa. Ruah. Mana nggih ruah dibo kirim. Dumo. Ah iku jenenge koyo Pak Kure siap gadu-gaduan. Tapi wong alim yo tetep tok dalan kula niku yo. Ngaji Mbah Mun, ngaji Bapak. Terus saniki sering ngrungokno Pak Kure, ngrungokno wong alim-alim sak donya, kados Habib-habib sak donya, wong alim-alim sak donya. Kula gadah dokumene. Yo macam-macam, ono tafsir isari, tafsir lafat macam. Aku lah sing raiso tafsir klenik. Dukun ayat Quran kok diwalik-walik sudah dijimat iku raiso. Enggak nanti saya kira iso. Piye? Ayat ra diwalik wae ra mandi kok malah diwalik-walik. Wong dukun iku ora ngajar wis Quran mesti di diwalik. Dadi kok ora diwalik wae kadang ra mandi kok malah diwalik. Sebetulnya ra kena diwaca. Jadi nek diwaca ra mandi, kudune ra kena diwaca. Wah, curangan iku. Semuanya senang kalau nang TV-TV Dimas Kanjeng ngajian jimat, terus gambaran ini jimat ya semuanya itu mesti curang. Gitu. Paham ya? Jadi di antara solusi maknanya Quran itu wah, mana rian tiang-tiang itu dari Ibnu Abbas ada 6 ayat di Quran. Siapa yang bisa wakaf benar dakholal jannah. Bukan jadi antara ayat wah. Fala yazung kakaulum wakaf. Inna na'lamu ma'yusir. Tapi ya tidak harus. Iya, orang kafir pun tu ngalih. Mengada tu sonten kau ita. Walai safil Quran min wakfin wajib, wala haram min huwairu malahu. Nah, kau wajib no repot orang gerbong ngalih. Lah kafir tak repot tiap semana. Ya, tapi kau kudu ngerti. Dia kudu nopo. Baru kau ngerti Quran bisa diurai. Dia Quran bisa nopo diurai. Iku mau walakot hemat. Kita tahu. Zulaikha benar-benar ingin berselingkuh dengan Nabi Yusuf. Yusuf waham mabi haiku laula arro aburhan arobi. Yusuf yang meh kepingin umpama orang ditabok bapak. Berhubung ditabok. Berarti rasido kepingin. Kan gak mungkin konteksnya beda kemudian kamu atafkan walakot hamad bihi waham mabi kan kacau. Tapi kira usah sok alim, sok bener dewi nak ada orang-orang salah. Mengkulau wak kiai Quran, nak ada santik setor. Terus ya tambar. Ora kok terus tak eling kok. Sebenere ngene cung, lho ndak semua orang ditedir ngalim. Wong ora usah sok-sokan. Wong aku sing alim ra sok, kowe sing ra alim kok sok. Aneh-aneh wae. Wong aku sing alim ra sok, kowe sing alim dadakan sok. Wis biasa wae. Lan aja geman tentang maulid teman-teman. Wong Abu Lahab sing ngono wae. Entuk barokah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yes biasa wae yen nek ora cocok ya oleh jenenge wong macam-macam. Soale ana wong ora cocok. Wong kok niru Abu Lahab. Ya oleh wae sawu ning-ningmu. Ya mesti tentang Maulid tapi setuju Valentine, setuju hari macam-macam. Lah tanggalnya Nabi dititani ra oleh tanggalnya wong barat dititani aneh-aneh biasa lah.